Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asyiral muslimin bapak dan ibu saudara dan saudari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan majelis ini dan inilah dia pertemuan kita yang kedua di masjid ini. Dan kita awali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, akan fahamkan dia dalam permasalahan agamanya. Oleh karena itu, apabila kita hadir di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan itu adalah pertanda kebaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita semuanya, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sejauh mana Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita di dalam urusan agama, berarti sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Semakin faham, semakin faqih, berarti Allah Subhanahu wa taala semakin menginginkan kebaikan untuk diri seseorang. Namun apabila sebaliknya, seseorang jauh dari ilmu, tidak faham dengan agamanya dan perkara-perkara syariatnya, maka ini dikhawatirkan dia adalah orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk dirinya. Maka maunya kita semua untuk duduk sejenak, tidak lama, tidak sampai mungkin 60 menit, kurang dari itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baik di dunia apalagi di akhirat, dengan kita mempelajari Islam, dengan kita mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang pertama sudah kita sampaikan pentingnya bagi seseorang untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga telah kita jelaskan bagaimana bentuk bahaya kesyirikan di dalam kehidupan seseorang apabila seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan gugur amalannya, akan menjadi orang yang kekal di dalam api neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syurga itu diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertauhid, sebagaimana neraka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pilih kitab Al-Qawaidul Arba yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Al-Qawaidul Arba artinya empat kaidah yang mana di dalam kitab ini pengarang kitab akan menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang dengannya kita bisa membedakan mana yang muslim dan mana yang kafir. Begitupun juga dengan kaidah ini, kita akan mengetahui mana seseorang itu yang benar-benar mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka di dalam kitab yang kecil ini pengarang kitab Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita begini keadaan orang-orang yang bertauhid dan begitu keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan, sehingga seseorang apabila sudah mengetahui ini adalah tauhid, mudah-mudahan dia wujudkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan apabila dia mengetahui inilah kesyirikan, maka mudah-mudahan dia menjauhi kesyirikan tersebut, tidak mendekat kepada kesyirikan tersebut. Karena bahayanya syirik apabila seseorang meninggal dunia tidak bertaubat dari dosa kesyirikan yang dia lakukan di kehidupan dunia. Maka empat kaidah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia diambil oleh pengarang kitab dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitupun juga dengan melihat keadaan orang Arab jahiliyah sebelum Al-Qur'an atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi empat kaidah ini tidak akan keluar dari Al-Qur'an dan tidak akan keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun pengarang kitab melihat dari Al-Qur'an dan melihat dari sunnah, dia teliti, maka dia simpulkan ada empat kaidah. Dan tentu saja ini bukan pembatasan, akan tetapi ini yang beliau tuliskan sehingga kita bisa mengetahui seorang itu dia benar-benar mewujudkan tauhid untuk Allah dan seseorang dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca apa yang dikatakan oleh pengarang kitab rahimahullahu taala, fa yaqul as'alullahal karim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butliya sabar wa idza aznaba istaghfar fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Kata pengarang kitab, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha dermawan, Rabb pemilik arasy yang besar, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi dirimu di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau di antara orang-orang yang apabila diberi dia menjadi orang yang bersyukur. Apabila dia diuji, maka dia menjadi orang yang bersabar. Dan apabila dia berdosa, maka dia beristighfar. Kata pengarang kitab, fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Karena ketiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tampak bagi kita di dalam kitab ini pengarang memulai kitabnya atau risalahnya dengan doa yang mulia ini. Perhatikan bagaimana beliau memulai ingin untuk menyampaikan beberapa hal, tetapi dimulai dengan berdoa dan mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau, yang mendengarkan kitab beliau, dan yang mentelaah kitab beliau dengan doa-doa yang sudah kita dengarkan tadi. Yang pertama, kata pengarang kitab, As'alullah al-Karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini yang pertama. Kata pengarang kitab, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb pemilik arasy yang besar, agar melindungimu di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Banyak dari kitab-kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau memulai kitabnya dengan doa-doa kepada orang yang membaca kitab ini atau kitab-kitabnya yang lain. Beliau mulai karangannya dengan berdoa. Maka begitu pun juga hendaknya seorang guru kepada muridnya tidak lupa untuk mendoakan orang-orang yang belajar kepadanya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya, memberikan taufik kepadanya, dan juga selalu memberikan hidayah dan memudahkan ilmu yang akan dia sampaikan. Ini sifat seorang guru, sifat seorang pengajar, yang hendaknya tidak luput dari diri kita semuanya, agar dia mendoakan para muridnya, orang-orang yang membaca kitabnya atau orang-orang yang membaca risalahnya. Maka siapa yang meneliti, siapa yang melihat kepada karangan-karangan beliau, akan melihat seringkali beliau akan mendoakan orang yang membaca karangannya dengan doa-doa yang apabila kita perhatikan mengandung kebaikan di dunia dan mengandung kebaikan di akhirat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa yang pertama yang diminta oleh pengarang kitab kepada orang yang membaca kitab dan mempelajari kitabnya adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Itulah dia al-wilayah. Al-wilayah itu adalah lawan dari al-adawah, permusuhan. Oleh karena itu, apabila seseorang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maknanya dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhatikannya. Bagaimana agungnya doa dari pengarang kitab, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali bagimu di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Apa makna al-wilayah? Makna al-wilayah bermakna Allah mencintai kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita. Doa yang agung dari pengarang kitab. Dan al-wilayah ma'asyiral muslimin memiliki dua bagian. Wilayah yang pertama adalah wilayah secara umum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi seluruh hambanya, baik yang kafir maupun yang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi seluruh para hambanya. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali seluruh alam, atau Allah Subhanahu wa ta'ala wali bagi seluruh hambanya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma ruddu ila Allah maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Kemudian kembalikanlah mereka kepada maula mereka yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, milik Allah Subhanahu wa taala hukum itu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha cepat untuk menghisab. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan summaruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian kembalikanlah mereka, yaitu orang-orang yang meninggal dunia, apabila mereka meninggal dunia, kata Allah, kembalikan mereka kepada maulanya yang al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik yang meninggal itu adalah orang mukmin, orang kafir, dan yang lain sebagainya. Mereka adalah Allah Subhanahu wa taala wali bagi seluruhnya. Dan wali apabila dia dibawakan kepada makna yang umum, dia berarti bermakna at-tadbir, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka, Allah yang menguasai mereka. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq." Kemudian kembalikanlah mereka kepada maula mereka yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kedua ayat ini dan ayat yang lain, nampak bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maula bagi setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala maula bagi setiap hambanya, baik yang mukmin ataukah yang kafir. Jadi al-wilayah yang pertama adalah al-wilayah al-ammah, yang sifatnya umum. Ada wilayah yang kedua, yaitu al-wilayah al-khassah, yang dia bersifat khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi hamba-hambanya yang beriman. Apabila pada makna yang pertama dia bermakna at-tadbir wa at-tasarruf, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka, Allah tabaraka wa taala yang menguasai mereka, maka pada makna yang kedua yang dia bersifat khusus bagi orang-orang yang beriman, maka maknanya di dalam wilayah yang khusus ini terdapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wali bagi seorang mukmin, begitupun mukminah di kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari penyimpangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada orang tersebut, jalannya yang lurus. Itu makna wali bagi orang-orang yang beriman. Terdapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan, begitupun juga apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wali bagi seorang mukmin, maka Allah akan selalu berikan dia hidayah. Allah jaga dirinya dari kesesatan, Allah jaga dirinya dari penyimpangan, dan Allah kokohkan dia di dalam jalannya yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apabila ini ada pada diri kita, maka seorang hamba akan merasakan kehidupan dunianya adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, bagaimana tidak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya dan memberikan taufik kepadanya selalu agar dia berjalan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila bermakna wali di kehidupan akhirat, maka maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba di kehidupan akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala masukkan seorang hamba ke dalam syurganya, dan Allah akan jaga dia dari azab nerakanya, dan Allah akan selamatkan dia dari azab kubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari berbagai kengerian di kehidupan akhirat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila kita memahami makna wilayah ini, maka apa yang didoakan dan diminta oleh pengarang kitab kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki arasy yang mulia, maka tentu saja kita memahami doa beliau amatlah agung. Doa beliau amatlah mulia bagi kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang selalu berada di dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia sebelum di kehidupan akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata pengarang kitab, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau adalah orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Ini juga doa dari pengarang kitab, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berberkah dimanapun kita berada. Berkah itu dinamakan dia dengan berkah, asal katanya adalah dari al-birkah, diambil dari al-birkah. Al-birkah itu adalah tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air. Maka sumur dinamakan dengan al-birkah karena terkumpul padanya air. Maka makna al-birkah adalah bertambahnya kebaikan. Makna al-barakah bertambahnya kebaikan. Dan makna al-barakah bermakna bertumbuhnya kebaikan dan menetapnya kebaikan pada seorang hamba. Oleh karena itu doa pengarang kitab, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau adalah orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Hal ini semakna dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran. Kata Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya adalah dia adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Dia adalah orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga dia diberkahi dimanapun dia berada. Dan seorang hamba dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi orang-orang yang bisa diberkahi dimanapun dia berada, baik di kampung halamannya ataukah di luar kampung halamannya. Dia berusaha menjadi orang yang bisa berberkah bagi orang lain setelah berkah di dalam dirinya. Apa makna berkah? Yaitu adanya kebaikan di dalam dirinya, bertumbuhnya kebaikan di dalam dirinya, dan menetapnya kebaikan di dalam dirinya. Inilah doa pengarang kitab kepada kita, agar engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al barakatu minallah, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dia akan menjadi manfaat untuk hamba-hamba yang lain dimanapun dia berada. Dia bisa memberikan manfaat. Dan ini seharusnya cita-cita seorang mukmin. Dimanapun dia berada, dia berusaha apa yang bisa dia berikan manfaat untuk kaum muslimin yang lainnya. Apabila dia memiliki harta, maka dia berusaha agar dengan hartanya dia bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Apabila dia memiliki ilmu, maka dia pun berusaha agar ilmu yang dia miliki bisa bermanfaat untuk kaum muslimin yang lainnya. Apabila dia memiliki kekuatan, apabila dia memiliki pangkat dan jabatan, maka dia berusaha agar kekuatan, pangkat dan jabatan tersebut bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin yang lainnya. Karena berkah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dilihat sesuatu itu banyak atau sedikit. Apabila sudah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu yang sedikit itu akan menjadi banyak. Ilmu apabila diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia sedikit tetapi manfaatnya akan besar. Harta apabila diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia sedikit, dia akan menjadi banyak. Karena berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk banyaknya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada yang memiliki harta tersebut, agar hartanya dijadikan alat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita lihat orang-orang yang dia memiliki harta yang tidak terhingga, akan tetapi karena kurangnya berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya harta tersebut bukan menambah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sebaliknya menjadi sebab seseorang bertambah jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia memiliki harta yang banyak, mungkin rajin dia untuk hadir di dalam masjid dan musalla untuk melakukan salat jamaah. Namun setelah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dibukakan pintu harta, maka dia orang menjadi orang yang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia berkah. Walaupun sedikit, tetapi harta yang sedikit apabila diberkahi, maka akan bermanfaat bagi orang tersebut dan juga bagi kaum muslimin yang lainnya. Begitupun juga dengan anak dan keturunan. Apabila sudah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak dan keturunan akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia sebelum kebahagiaan kita di akhirat. Kalau di dunia, apabila diberkahi anak dan keturunan kita, mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi penyejuk pandangan bagi diri kita. Bagi orang tua, anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu apabila diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila tidak, maka bisa jadi anak adalah azab bagi seorang orang tuanya. Bagi orang tuanya, anak bisa menjadi azab bagi orang tuanya apabila tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang anak diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dia tidak akan lupa kepada orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya. Tidak bisa lagi dia untuk beramal. Apabila kita telah meninggal dunia, tidak bisa kita salat, tidak bisa kita puasa, tidak bisa kita menunaikan haji ataupun umrah, ataupun mengeluarkan sadaqah, infak, dan yang lain sebagainya. Idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Illa sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yadu'ulah. Kecuali sadaqah jariyah, wakaf, yang diwakafkan oleh seseorang, itu akan terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila seseorang dia memiliki kelebihan harta, hendaknya dia mencari pintu-pintu yang bisa dia berwakaf di dalamnya, sehingga walaupun dia telah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir selagi dimanfaatkan oleh manusia. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, masjid yang dia bangun masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. 50 tahun, 100 tahun, walaupun dia sudah meninggal dunia, berada di dalam kuburnya, tetapi karena harta wakaf yang dia keluarkan, maka dia tetap mendapatkan pahala dari wakaf yang dia keluarkan. Ini yang pertama. Jadi akan terputus seluruhnya kecuali yang pertama, sedekah jariyah atau nama lainnya wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ini juga pintu kebaikan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Apabila dia memiliki ilmu, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, selagi ilmunya itu diamalkan dan dikerjakan, maka dia akan mendapat pahala terus walaupun dia telah meninggal dunia. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dari Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Anas ibnu Malik, Abu Sa'id al-Khudri dan yang lain sebagainya dari para sahabat yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita, artinya sampai pada dipembukuan, dibukukan, dicatat, maka selagi hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disampaikan, dibacakan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada para sahabat tersebut. Ini dia ilmu yang bermanfaat. Begitupun juga al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik rahimahumullahu ajma'in, semua mereka akan terus mendapatkan pahala karena ilmu yang mereka alirkan, ilmu yang mereka ajarkan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, walaupun mereka sudah berada di kuburan mereka, akan tetapi tetap pahala ilmu yang mereka ajarkan akan terus mengalir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang hendaknya dia tidak merendahkan dirinya. Arti merendahkan, dia terkadang memiliki kemampuan untuk mengajarkan Iqra misalnya, untuk mengajarkan Al-Quran. Maka jangan remehkan hal ini. Apabila dia ajarkan seorang anak saja, dia mengetahui ini alif, ini ba, ini ta, ini sa, dan seterusnya. Apabila itu terus diamalkan oleh si anak, walaupun itu satu orang, maka pahalanya akan terus mengalir sampai dia bisa membaca Al-Quran, sampai dia menghafal Al-Quran, sampai dia ajarkan juga kepada orang lain. Apabila terus dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Itu apabila satu orang, apabila dua orang, apabila tiga orang, apabila puluhan orang atau ratusan orang, maka jangan tanya bagaimana pahala yang akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memiliki niat yang baik ketika ada orang yang datang. Bisakah engkau mengajarkan anakku Al-Quran, Iqra? Maka katakan insyaallah siap, dengan harapan bahwasanya ilmu yang kita ajarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwaladin salihin yad'ulah, akan terputus seluruh amalan kecuali tiga, yang terakhir adalah anak yang saleh yang mendoakannya. Ini akan terus mengalir. Apabila seorang anak dia mau untuk mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka orang tuanya akan merasakan pahala yang mengalir dari doa yang disampaikan oleh si anak. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kahi setiap ikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada kita. Tidak lihat banyaknya, akan tetapi lihat keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat nikmat, nikmat sehat apabila berkah akan kita gunakan untuk ketaatan. Nikmat ilmu, nikmat anak keturunan, apalagi nikmat harta, apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan dibimbing oleh Allah Tabaraka wa taala untuk mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan-jalan yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga doa yang hendaknya kita perhatikan, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kun, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau adalah orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Berkah itu perkaranya amat besar, sehingga ketika kita meminta kepada Allah kesehatan, minta keberkahan dari sehat kita, minta dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita meminta harta, rizki, agar Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Apabila kita meminta seorang istri yang belum memiliki istri, minta keberkahan dari istri yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi penolong bagi kita di dalam ketaatan kepada Allah, bukan sebaliknya, menjadi orang yang mengiring kita kepada maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata pengarang kitab, mimman idza utiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza aznaba istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa doanya tadi? Satu atau dua yang sudah kita jelaskan. Yang pertama, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kun. Naam, ini dua. Yang ketiga, kata pengarang kitab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau adalah orang yang apabila diberi maka menjadi orang yang bersyukur. Perhatikan bagaimana agungnya doa dari pengarang kitab. Dan ini memang kebiasaan dari pengarang kitab untuk mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau. Naam, dan doa yang ketiga kata beliau, dan menjadikan engkau apabila diberi oleh Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi orang yang bersyukur. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba dia tidaklah dinamakan hamba yang benar-benar mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia benar-benar mewujudkan syukurnya kepada Allah tabaraka wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apabila benar kalian itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah sempurna ibadah seorang hamba apabila dia belum mewujudkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap nikmat yang Allah berikan. Dan apabila kita mau untuk menghitung nikmat dan mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah, tentu saja tidak akan mampu kita menghitung dan mengira nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau memang benar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun nikmat yang ada bersama kita melainkan datangnya dari siapa kaum muslimin? Datang nikmat ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah lah yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kalian yang zahir maupun yang batin, yang tampak bagi kita maupun yang tidak tampak bagi kita. Oleh karena itu, ini doa sekaligus isyarat bagi kita semua agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa takfurun. Ingatlah kepadaku. Naam, dan aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Kata Allah, dan carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu rezeki, dan ibadahilah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kalian kepada Allah, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Apabila kita mensyukuri nikmat ilmu, akan ditambah oleh Allah ilmu kita. Apabila kita mensyukuri nikmat anak, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mensyukuri nikmat sehat, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mensyukuri nikmat harta, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik penambahannya itu nampak bagi kita atau tidak nampak dengan berkah tadi. Dengan berkah tadi, karena sudah menjadi janji dari Allah tabaraka wa taala, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Maka ini dia beberapa doa pada malam hari ini dari pengarang kitab yang mungkin bisa kita sampaikan. Yang pertama, menjadi orang yang dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita memohon berkah dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, yang didoakan oleh pengarang kitab, agar kita menjadi orang yang bersyukur apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan doa-doa yang kita baca tadi bisa dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan doa para hamba-Nya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.